كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, itu insyaallah pada hari ini kita akan membahas dua ayat itu aja. Membahas dua ayat itu saja, kita baca sampai akhirnya, kemudian akan saya jelaskan atau akan saya tuturkan beberapa poin permasalahan, kemudian kita jabarkan permasalahan tersebut insyaallah. Innal ladzina kafaru, inna dimaknai sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim, sawa artinya sama, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka, sama saja bagi mereka. A'anzartahum di sini artinya apakah kamu, apakah. Kemudian anzarta, kamu memberi peringatan, hum, kepada mereka. Jadi tiga, a'anzartahum, a'anzartahum. Apakah, atau di sini makna Indonesia, entah engkau memberikan peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, am ataupun lam tunzirhum, kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Kemudian di sini ada untuk mau muwasal bisa, muwaqaf juga boleh. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah boleh. Atau cukupkan pada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim juga boleh. Kenapa? Karena dua, keduanya ini dua kalimat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim beda kalimat dengan wa ala absarihim ghishawah. Itu beda kalimat. Beda makna, beda kalimat, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama artinya di sini artinya mengunci mati, menutup. Mengunci mati. Seperti khatimah itu artinya akhiran. Jadi sudah the end, enggak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati. Ala qulubihim, hati siapa? Mereka. Him di sini kembali ke alladzina kafaru. Jadi di sini ada him, hum, hum, him, him, him, hum. Semua itu kembali ke alladzina kafaru. Ya, jadi di dua ayat ini ada sekitar 6 domir, 6 kata ganti, dan itu hum semua dan semuanya kembali ke alladzina kafaru. Khatamallahu ala qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menutup atau mengunci mati hati mereka. Satu. Kalau qulub di sini berarti apa? Di sini qalb. Qalb berarti kan, dan akal ada di sini. Nah, tapi kalau di sini tafkir di sini kan. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci ini, otomatis meskipun ini bekerja, tetap aja enggak ada fungsinya kepada Islam. Itu maksudnya. Tapi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengunci ini, ya berarti ya gila. Tapi kalau misalnya mengunci ini, sadar, bisa berpikir, bisa, tetapi pikirannya tidak sampai kepada hal yang ditutup. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati atau qalbu-qalbu mereka. Sebenarnya bukan hati sebenarnya. Qalbu-qalbu mereka wa ala sam'ihim dan sam' pendengaran mereka. Jadi tidak ada manfaatnya qalb mereka dan sam' mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan penglihatan mereka ditutup. Jadi ghishawah itu tutup juga. Tapi kita punya dua kalimat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim. Absar jamak dari basar yang artinya penglihatan. Nah, kita punya para mendengar basirah. Basirah jamaknya bukan absar tapi basair. Basair. Ya. Kalau misalnya basirah dengan basar, bedanya adalah basar itu bisa untuk mata ini, pandangan mata ini. Tapi kalau misalnya basirah itu mata hati. Itu bedanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menutup pandangan mata mereka. Ya, dari keimanan. Jadi dua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Baik. Ada berapa itu? Ada dua sudah. Kemudian yang terakhir walahum adzabun adzim. Dan bagi mereka adalah azab yang amat berat. Kalau kita perhatikan dari urutannya, Allah Subhanahu wa taala menutup qalbu mereka. Kalau sudah qalbu ditutup, maka ya seterusnya semuanya bakal ketutup. Karena qalbu itu seperti atau ibarat raja untuk setiap anggotanya. Ketika qalbu memerintahkan sesuatu pada anggota tubuhnya, anggota tubuhnya akan nurut. Namun ketika qalbunya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak akan anggota tubuh lain untuk bekerja dengan qalbu tersebut. Ya, tidak matching. Nah, qalb dan sama' dan basar. Kita sering mendengar waja'alnakum sam'an wa ja'alna lakum sam'an wa absaran wa afidah. Nah, itu sering sekali diulang-ulang dulu. Berarti tiga inti itu, karena emang dari awal sama' dulu kita diciptakan kan. Bayi itu sama' dulu, mendengar dulu sebelum dia melihat. Kemudian basor setelah itu melihat. Nah, setelah itu barulah ini yang hidup. Jadi gak mungkin bayi itu mempunyai feeling, perasaan, rasa kasih dan belum. Nah, kemudian ketika dewasa barulah dia mendapatkan yang namanya basir atau basor yang di qalb. Tapi kemudian ketika seseorang yang sudah Allah Subhanahu wa taala rezekikan dewasa bisa berpikir, namun tidak menjadikan pikirannya itu untuk sesuatu yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Akan membalasnya dengan menutup nikmat tersebut. Makanya ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia kufur terhadap nikmat tersebut, maka Allah akan menutup nikmat tersebut. Ya la in syakartum la zidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka ketika sudah diberi basirah dan basar penglihatan kemudian kufur, baik kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan menutup kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, jadi inilah balasan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka pertama kufur. Mereka terus diberikan bayinat dan huda, tapi kemudian mereka mengingkari. Padahal mereka bisa berpikir, bisa mendengar, bisa melihat dan bisa merasakan. Lihat, dengar, rasakan. Bisa tiga-tiganya itu. Maka ketika mereka tidak mempergunakannya untuk kebaikan, maka jadilah kenikmatan itu Allah tutup. Dan endingnya walai kafartum inna adzabil syadid walahum adzabun syadid. Endingnya seperti itu. Endingnya adalah ketika di akhirat akan mendapatkan. Makanya urutan di sini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, di mana? Di dunia. Kemudian di akhirat apa? Walahum adzabun syadid. Astagfirullah. Walahum adzabun 'adzim. walahum azabun azim. Ya. Jadi itu sirnya secara global, ya. Kemudian kita akan membaca penjelasan kata satu persatu insyaallah. Penjelasan kata kafaru. Kafaru, kufur secara bahasa adalah menutup atau taghtiyah dan inkar atau juhud. Ada dua makna secara bahasa. Kita memahami kufur secara bahasa dulu. Kufur artinya menutupi ataupun mengingkari. Itu secara bahasa. Ya, sebagaimana lafal-lafal syariat lainnya ada lafal maknanya bahasa, ada lafal maknanya syariat, dan ada lafal juga di luar syariat maknanya urf, tradisi. Nah, secara bahasa misalnya, kalau misalnya bid'ah misalnya, secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Dari contohnya. Kalau kufur secara bahasa adalah at-tartiyah, satar, yaitu menutup. Jadi, menutup secara mutlak itu artinya kufur. Seperti petani ketika menutup benih dan bibit atau tunas dan semacamnya di dalam tanah kemudian ditutup dengan debu atau tanah, maka itu perbuatan dinamakan kufur. Iya, coba di surat Al-Hadid misalnya. Ya, yaitu ajabal kufar, yaitu orang-orang yang maksudnya petani, di sini petani takjub dengan penghasilan dan semacamnya. Ya. Itu kufur secara bahasa, menutup. Kemudian mengingkari al-juhud awal inkar itu juga artinya kufur secara bahasa. Nah, kemudian di syariat dimaknai kufur ada tertentu. Menurut istilah syariat, kufur adalah mendustakan Allah Ta'ala dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Insya Allah nanti tentang kufur ini akan kita bahas lebih panjang lagi insya Allah. Footnote nomor 54. Kufur juga bisa diartikan mengingkari nikmat dan jasa baik, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa wanita-wanita itu mengingkari suami dan jasa baik orang lain. Hal ini dikatakan Nabi dalam hadisnya, "Ra'aitun nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Faqila lah, "Bima ya Rasulullah? Bima ya Rasulullah?" Qal, "Yakfur." Qil, "Yakfurna billah." Qal, "Yakfurna al-'ashira." Afwan. Qil, "Yakfurna billah." Qal, "Yakfurna al-'ashira wa yakfurna al-ihsan." Aku melihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Maka ditanyakan kepada beliau yaitu Rasulullah, apa sebabnya wahai Rasulullah? Dikatakan di sini bima ya Rasulullah. Bima ya Rasulullah. Ada bi bima. Ya di sini kalimatnya faqila lahu bima ya Rasulullah. Itu bima kayak gitu dua kata. Ya. Dan ini bukan nama kota tentu saja. Nah, ini lafal dalam hadis bima ya Rasulullah. Bima. Jadi kalau misalnya nama kota artinya apa? Bima artinya apa? Apa sebabnya? Bukan. Bima, bi dan ma. Bi di sini artinya adalah atau gunanya adalah ba as-sababiyah, yaitu menyatakan sebab. Dengan sebab apa? Makanya dikatakan di sini apa sebabnya. Kemudian ditambahkan ma. Ma kalau untuk istifham bertanya itu aslinya mim dan alif ya kan? Ma hadza, ma. Arti ketiga, ma untuk istifham dan sebelumnya ada huruf jar seperti bi di sini, maka alifnya dihapus. Seperti juz'amma, amma yatasa'alun. Apakah ada alif setelah huruf mim? Tidak ada. Maka amma di sini alifnya dihapus. Kenapa? Karena sebelum mim ada huruf jar. Makanya amma, bima, ilama, kaifama itu semua alifnya dihapus dalam konteks bertanya, bukan dalam konteks mausul, dalam konteks bertanya dan sebelumnya ada harf jar. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Berarti sih bertanya dengan sebab. Kalau misalnya kita paham bahasa Arab saja secara harfiah, kita katakan di sini bima ya Rasulullah maksudnya dengan bersama apa berarti? With what? Dengan apa ya Rasulullah? Berarti bersama siapa? Bersama apa gitu? Membawa apa? Nah itu salah, paham. Salah kayak gitu. Yang benar adalah dengan sebab apa? Apa sebabnya ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Jawab beliau, yakfurn. Mereka kufur. Nah, kalau misalnya kita juga memahami ini secara harfiah dan kita memahami dalam makna syar'i, oh mereka kufur, berarti mayoritas wanita kafir. Nah, itu salah kan? Ya benar, kalimat itu ada benarnya. Dari kafir di sini kafir perlu tafsir, perincian. Kafir yang dimaksud bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam maksudnya. Tapi memang aktsarun nas kufar, mayoritas manusia kufar, benar. Tapi jangan dipahami di sini mereka kufur itu maknanya mereka kufur akbar. Ditanyakan lagi. Yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qil, ya di sini qil yakfurna billah. Di sini ada tuh istifhamnya dihapus. Ya kan? Yakfurna billah, ada enggak di sini alat untuk bertanya yang enggak ada? Tapi dihapus. Yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah. Beliau bersabda, mereka yakfurna al-ashir, mereka kufur pada kebaikan suami. Ashir di sini keluarga, family, ya. Ashir adalah family, keluarga. Tetapi di sini yang dimaksud bukan keluarga secara umum, melainkan suaminya. Ya, makanya adalah, kalau kita maknai ashir itu artinya keluarga. Di salah satu ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu berilah peringatan pada keluarga yang terdekat darimu. Nah, ashir yang dimaksud di sini bukan keluarga secara umum, tapi suami yang dimaksud. Jadi wanita ini, ya ketika dia kufur terhadap suaminya yang masuk dalam bab ini. Sebenarnya itu umumnya seperti itu, namun bisa juga untuk wanita terhadap selain suaminya, itu terhadap ayahnya misalnya. Terhadap ayahnya bisa. Ya, ayahnya udah dari kecil sampai besar dididik dan dibimbing, kemudian kufur terhadap kebaikan ayahnya. Yakfurna al-ashir, pertama. Kemudian yang kedua, yakfurna al-ihsan, dan kufur terhadap ihsan. Apa arti ihsan? Perbuatan baik, jasa baik dari orang. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang khusus dulu, kemudian yang umum. Yakfurna al-ashir ini lebih khusus daripada yakfurna al-ihsan, karena ashir di sini condong kepada individu. Tapi kalau ihsan condong pada perbuatan yang lebih umum daripada sekadar individu. Maka di sini yang satu suami, yang satu Rasulullah SAW mensifati bahwasanya mayoritas wanita itu kufur terhadap perbuatan baik secara umum. Enggak cuma sama suami aja. Nah, nanti insyaallah akan kita tuturkan beberapa hadis tentang insyaallah ini, pembahasan lagi nanti insyaallah setelah kita habiskan ayat-ayat ini atau pembahasan di tafsir al-Isra ini. Kemudian halaman berikutnya. Sawa'un. Setelahnya ada sawa'un alaih. Sawa'un. Sama saja antara mereka diberi peringatan atau tidak. Hal itu tidak ada gunanya karena Allah Ta'ala telah memutuskan mereka tak akan mendapatkan hidayah. Baik. Lihat footnote-nya. Sawa'un alaihim dalam ayat ini adalah khabar dari innal ladzi na kafaru, innal ladzina kafaru. Antum paham ayat maksudnya? Sawa'un 'alaihim, ini adalah khabar dari innal ladzina kafaru. Apa maksudnya? Ada yang bisa? Khabar. Khabar dalam artian bahasa atau dalam artian nahwu? Nahwu. Baik. Ada yang sudah pernah belajar nahwu di sini? Atau mungkin yang sedang belajar di Libya? Atau ada yang sedang belajar Libya tapi tidak mau mengaku? Siapa? Ayo mengaku. Sawa'un 'alaihim. Sawa'un di sini dalam ayat ini adalah khabar. Dalam Arabik itu adalah mubtada dan khabar. Tapi di sini bukan bab itu. Bukan bab mubtada dan khabar. Apa bab? Bab apa? Kita lihat perhatikan ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Pertama ada inna ya. Takkid. Nah, inna, setelah inna layaknya adalah isim inna. Nah, inna itu setelahnya itu syarat atau rukunnya setelah inna adalah ada isim dan khobarnya. Inna alladzina kafaru itu sebagai isim inna. Mahalnya dia sebagai mansub karena isim inna. Innal ladzina kafaru atau innal kafirina. Innal ladzina kafaru. Kemudian setelahnya adalah sawa'un 'alaihim sebagai khobar untuk inna. Gitu. Ini anak katakan ini supaya yang mungkin belum belajar bahasa Arab terpincut untuk belajar bahasa Arab insyaallah. Dimanapun belajarnya saya juga enggak tahu. Yang penting belajar kapan-kapan insyaallah. Sawa'un 'alaihim adalah khobar dari innal ladzina kafaru. Kenapa dalam Arabik ada isim inna dan ada khobar inna? Karena inna pertama, inna artinya apa? Sesungguhnya, yaitu untuk mentakid, menguatkan. Ketika ada penguatan di sini, bukan penguatan terhadap perintah atau bukan, tapi penguatan terhadap khobar. Nah, sekarang inna alladzina kafaru sebagai isim untuk inna dan memerlukan khabar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalau cuma innal ladzina kafaru saja, ya enggak ada makna, enggak ada makna, bukan jumlah mufidah, bukan makna yang lengkap, bukan kalimat yang lengkap, enggak berfaedah kalimat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apa itu? Kecuali kalau antum berbicara sesungguhnya orang-orang kafir. Itu bisa enggak? Bisa. Kalau misalnya kita kan sesungguhnya orang-orang kafir, khobar sesungguhnya mana? Kafir. Isim sesungguhnya uang-uang, orang-orang. Nah, tapi sekarang sesungguhnya orang-orang kafir ini semuanya orang-orang kafir itu adalah isim untuk inna. Sehingga membutuhkan apa? Khobar yang mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir ini apa sih? Nah, keadaan mereka podo wae, sama saja. Sa'un alaihim, sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama aja. Nah, oke. Okay. Kata sawa'un adalah isim masdar dari fi'il istawa yastawi. Nah, sekarang ada lagi nama isim masdar. Ini masuk nahwu lagi. Beda antara isim masdar dengan masdar. Baik, isim masdar dari fi'il istawa. Ada istawa yastawi, maknanya di sini adalah sama. Bukan istawa yaswi, tapi istawa yastawi. Masdarnya adalah istiwa. Tetapi isim masdarnya bisa menjadi sawa. Dan itu aja ya, gak usah berlanjut. Pokoknya sawa itu adalah isim masdar dari fi'il istawa yang masdarnya adalah istiwa. Dan isim masdarnya adalah sawa'un. Nah, itu beda antara masdar dan isim masdar. Udah gak usah. Udah, sepertinya antum udah mulai gak suka dengan apa yang kita bicarakan. Artinya sama saja antara memberi peringatan kepada mereka atau tidak, dalam hal mereka tidak akan beriman. Gimana ya? Dalam hal ini kita terjemahin dengan bahasa kekiniannya itu secara gitu waktu itu. Artinya sama saja antara memberi peringatan kepada mereka atau tidak, secara gitu loh mereka tidak akan beriman. Arti ini termasuk hal, iya benar seperti itu. Kalau salah ya enggak apa-apa. Arti ini termasuk hal umum yang berkonotasi khusus. Nah, ini ada pembahasan, ini masuk pembahasan usul al-fiqh. Coba, ini ada beberapa kalimat yang sudah kita bahas. Pertama, sawun alaihim lam ayatina la khobar dari inna ladzina kafaru, itu pembahasan apa? Nahu. Kemudian kata sawun adalah isim masdar. Tadi pembahasan i'rab tadi ya, pertama i'rab. Kemudian kata sawa'un adalah isim masdar fi istiwa, itu nahu. Kemudian artinya sama saja memberi peringatan kepada mereka atau tidak dalam hal mereka, itu tafsir. Kemudian arti ini termasuk hal umum yang berkonotasi khusus, itu adalah tafsir dan usul al-fiqh. Jadi hal umum yang berkonotasi khusus itu ada pembahasan tersendiri dalam usul al-fiqh, yaitu yang disebut sebagai al-umum urida bihi al-khusus, atau al-umum yuradu bihi al-khusus, atau al-am urida bihi al-khos, atau al-am yuradu bihi al-khos. Itu pembahasan khusus dalam usul al-fiqh. Yaitu maksudnya apa? Dia umum lafalnya, Tetapi yang dimaksudkan bukan umum sebenarnya, yaitu persona tertentu, person tertentu, atau individu tertentu, atau syakhs tertentu, atau benda tertentu. Insya Allah nanti ada pembahasannya. Sebab tidak semua orang kafir tidak mau beriman. Karena ketika misalnya kita katakan atau kita pahami ayat ini secara literal atau harfiah begitu saja, sesungguhnya sama aja orang-orang kafir, kamu mau beri peringatan kek, mau enggak kek, mereka enggak akan beriman. Berarti buat apa dakwah kalau gitu? Berarti enggak usah dakwah, orang enggak bakal beriman. Itu pertama. Kedua, realitanya banyak orang kafir beriman. Nah, kalau misalnya kita secara harfiah memaknai ayat ini, maka akan bertabrakan dengan realita. Pertama, kedua, realitanya seperti itu. Ketiga, bertabrakan dengan akal. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat semuanya kafir begitu saja. Itu enggak mungkin. Tapi ternyata dan akal sesuai dengan realita. Tapi di sini masalahnya kalau kita pemahaman terhadap ayat ini salah, maka nanti takutnya kita menuding ayat kemudian kita mengedepankan realita yang justru sebenarnya ayat dengan realita pas. Makanya kita harus memahami bahwa ayat ini al-'am lafaznya, tapi yuradu bihi al-khass. Sebab tidak semua orang kafir tidak mau beriman. Itu fakta. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang sudah ditetapkan menjadi celaka sejak zaman azali. Maksudnya memang sudah termaktub sebagai orang-orang yang celaka. Dan itu terlihat dari perlawanan mereka sebenarnya. Tapi tetap saja Rasulullah SAW berdakwah dan mencontohkan pada mereka yang baik. Bukan berarti ketika, dan Rasulullah SAW tidak tahu ending dari mereka semua gimana, kecuali setelah mereka end baru Rasulullah tahu. Di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah, Al-As, An-Nadhar dan lain-lain. Insyaallah akan kita bahas nanti. A'adzartahum. Di sini a'adzartahum ada berapa kata? Ada tiga. Ada a, anzarta dan hum. Sebenarnya empat sebenarnya, tapi tiga. A, anzarta, hum. Tiga. Anzaro, yunziru, dari materi nun, za dan ro. Nun, za dan ro. Nun, za dan ro artinya peringatan. Kaya Rasulullah SAW tugasnya di muka bumi ini ketika beliau hidup adalah sebagai mubashiro wa nadhiro. Mubashiro wa mudhir, yaitu sebagai mubashir, yaitu yang memberi kabar gembira. Apakah sudah selesai? Tidak, tapi memberi peringatan juga. Yaitu balance. Anzartahum, kamu menakut-nakuti, maksudnya memberi peringatan. Iya, jazakallahu khairan, masyaallah. Memberi peringatan. Di sana lagi langsung. Konsentrasinya hilang. Ya, jadi memberi peringatan itu menakut-nakuti. Kalau bahasanya menakut-nakuti itu seperti ya, bahasa yang kurang tepat, tapi tidak masalah. Takwif, maksudnya menakut-nakuti itu takwif, membuat takut, memberikan peringatan akan akibat dari kekafiran, kezaliman dan perbuatan merusak atau perbuat kerusakan. Karena intinya kekafiran itu ya sinonim dari kezaliman dan perbuatan kerusakan. Makanya inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar, bahkan kezaliman terbesar. Kezaliman. Kemudian berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian rusakkan muka bumi atau berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu tafsiran dari ifsad fil ard, membuat kerusakan di batas muka bumi, adalah berbuat syirik atau kekufuran, atau globalnya berbuat maksiat, itu kerusakan sebenarnya. Nah, jadi kekafiran itu adalah sinonim dari kezaliman dan berbuat kerusakan, meskipun masing-masing memiliki makna tersendiri, tapi saling bermusyarakah, saling berserikat dalam satu makna, yaitu kekufuran, kezaliman dan kerusakan itu sama. Dan ketiga-tiganya tentu mendapatkan akibat. Nah, perbuatan mengingatkan orang akan akibat dari kekufuran, kesyirikan, kerusakan, kezaliman adalah namanya inzar. Gitu. Nah, kayak seseorang bernama Munzir itu seharusnya memberikan peringatan. Ya. Dan peringatan di sini maksudnya peringatan neraka, bukan peringatan maulid dan semacamnya. Rahimahullah. Khatamallah. Khatama Allah. Tayyib, ada dua kata khatamallah. Khatama, al-khatam artinya, arti aslinya adalah menutup pada bejana. Mengunci buku di dalam laci. Sebenarnya bukan bukunya dikunci, tapi lacinya dikunci dan semacamnya. Itu arti khatam. Khatam artinya mengunci mati. Kata khatam dan toba' berarti satu makna, yaitu mengunci dan memberi stempel pada sebuah bejana agar tidak diketahui apa isinya dan tidak bisa dibuka yang menyebabkan perubahan isinya. Coba jika sesuatu sudah ditutup atasnya, maka yang bawahnya tentu tidak terkena apa-apa dan tetap seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengunci kalbu orang-orang kafir agar tetap seperti itu sampai selamanya, seterusnya sampai mati. Itu azab di dunia. Dikatakan di sini kata khatam dan toba berarti satu makna. Baik, antum tahu khatam Rasul? Nah, ya, kemudian kan dijadikan stempel. Baik. Sekarang antum tahu toba? Antum tahu tabiat, tabiat. Nah, tabiat berasal dari tabi'ah. Yang artinya apa? Ya, cetakan. Makanya tiba'ah itu artinya cetakan. Tiba'atul kitab, pencetakan buku, pencetakan kitab. Bedanya tabi'ah dengan adah, tabiat dengan adat, apa bedanya? Oke, dari segi bahasa dulu. Insyaallah itu kan paham nanti ke segi seterusnya. Adat dari kata ada ya'udu, aud. Makanya disebut id, karena kembali, tiap tahun ada. Misalnya id, tiap tahun ada. Kembali terus, berulang. Misalnya id al-fitr, Eid al-Adha, atau yang baru-baru ini Eid al-Maulid, yang lebih fleksibel lagi, bisa di tanggal berapa terserah tuan rumah, yang penting ada duit. Eid. Nah, Eid ini disebut Eid karena berulang kali. Kemudian adat disebut adat karena berulang kali. Beda dengan tabi'ah. Dari kata tabi'ah yang baru, tiba'ah artinya mencetak, mencap, sudah seperti itu. Bedanya adat dengan tabi'ah, bahwasanya adat itu sesuatu yang berulang walaupun belum tercap, belum menjadi trademark seperti itu, tapi dia berulang. Adat seperti tradition, tradisi. Tapi kalau misalnya sudah tercetak menjadi tabiat. Tabiat itu karakter cetakan dari sanonya bahasa kita. Ya. Misalnya Pak Bobby tiba-tiba ketawa sendiri, ya itu cetakan. Misalnya ya. Suka senyum misalnya, itu cetakannya. Tapi misalnya antum mas, antum jarang senyum kecuali di momen tertentu yang itu memang itu pun terpaksa antum senyum. Nah, antum kemudian pengen mempunyai tabiat bersenyum gitu. Kemudian antum pun berusaha untuk mentradisikan senyum pada diri wajah antum. Akhirnya senyum. Senyum terus. Lama-kelamaan dia menjadi tabiat, yaitu cetakan. Ya, jadi itu bedanya adat dengan tabiat. Adat itu asalnya berulang-ulang tradisi. Tapi sesuatu yang terus berulang akan menjadi sesuatu yang paten, terstempel seperti itu. Sehingga ketika menjadi tabiat, itu udah nggak bisa lagi menjadi apa? Dihilangkan, nggak bisa lagi. Orang nggak pernah bangun pagi, setiap hari nggak pernah bangun pagi, bangunnya jam 10 misalnya. Dia nggak bakal bisa kalau udah dewasa udah tabiatnya bangun pagi nggak bisa, dia nggak bakal bisa bangun pagi. Kenapa? Karena sudah seperti itu tabiatnya. Nah, oke, tabiat, tabiat itu sinonim dikata sini, sinonim dari kata khatam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Menjadikannya, ya, mentabiatnya seperti itu. Udah nggak bisa lagi. Itu. Jadi paham di sini alurnya. Karena apa? Karena mereka terbiasa mengingkari. Ya karena kan orang kan mengingkari sekali gitu kan. Dan ada kemungkinan kemudian mungkin beriman. Tapi ketika orang mengingkari berkali-kali, dia menjadi tabi'ah. Gitu maksudnya. Makanya di sini Abu Bakar, astagfirullahaladzim, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, dan An-Nadhr, dan lain-lain, dan semacamnya. Itu sekali atau berapa? Berkali-kali mengingkari, akhirnya Allah khatamkan qalb mereka. Kemudian al-ghishawah wa'ala usarihim ghishawah, tutup pada sesuatu yang diharapkan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Akhirnya al-azab, rasa sakit yang menghilangkan kenikmatan hidup dan kesenangannya. Dan al-azab terbagi menjadi dua, azab di dunia dan di akhirat. Atau bisa juga dibagi menjadi tiga sesuai dengan fasenya, yaitu azab di dunia, alam barzakh, dan akhirat. Baik. Jadi bedanya di sini, misalnya kita tidak tahu bahasa, misal. Kemudian ada ain, za, dan ba. Kemudian tidak ada alif di antara za dan ba. Bagaimana bacanya? Bisa dibaca azbun, bisa dibaca azziba, bisa dibaca azzaba. Tiga. Yang makna dari azab dengan azziba dan azzaba itu maknanya jauh. Kalau azab artinya apa? Tawar. No taste. Tidak ada rasa. Tapi kalau misalnya azzaba dengan azziba, azzaba artinya apa? Mengazab. Uzziba, diberi azab. Nah itu kalau misalnya enggak ada alif lam. Ya, kita bisa ya, kalau enggak ada alif lam, alif aja. Enggak ada alif di antara za dan ba. Oh, itu bisa, kita bisa confuse. Sebenarnya bukan kita, tapi antum. Antum bisa confuse di sini. Oke, alhamdulillah paham insyaallah ya, doa ini. Makna ayat 6 dan 7 secara global. Sesudah Allah Ta'ala menyebutkan tentang ahli iman, takwa, hidayah dan keberuntungan, maka selanjutnya di sini Allah Ta'ala menuturkan tentang ahli kafir, sesat dan kerugian. Tadi sebut sesudah Allah Ta'ala menyebutkan tentang ahli iman. Kok bisa ahli iman? Ada istilah ahli iman? Bisa. Oke. Ahli takwa? Bisa. Ahli hidayah? Bisa. Ahli keberuntungan? Bisa. Dari apa? Semua dari ayat. Ahli iman alladzina yu'minuna bil ghaib. Ahli taqwa dari ayat bukan? Ayat apa? Hudal lil muttaqin. Ya kan? Kemudian ahli hidayah. Huda. Ya. Atau ulaika ala hudam mir rabbihim, bisa. Kemudian dan keberuntungan, wa ulaika humul muflihun. Sekarang kontradiksi dengan itu, sebaliknya. Selanjutnya di sini Allah Ta'ala menurunkan tentang ahli kafir. Innal ladzina kafaru, sesat. Enggak ada di sini ayat tentang dolal gitu, tidak ada. Tetapi diisyaratkan segala kekufuran adalah kesesatan tentu saja. Dan kerugian. Dan kerugian yang dimaksud kerugian apa sebenarnya? Kerugian akhirat. Jadi kesesatan di dunia dan di kerugian di akhirat. Disebabkan kekufurannya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Dalam hal ini Allah Ta'ala memberitahukan tentang ketidaksediaan mereka. Ketidaksediaan mereka untuk beriman. Berarti ada isyarat ini gak? Berarti udah pernah diberi peringatan. Nah, udah pernah diberi peringatan. Dan tidak sedia mereka. Tidak sudi, tidak siap, tidak mau. Enggan, ingkar. Karena itu sama saja antara mereka diberi peringatan ataupun tidak. 57. Mungkin ada yang berkata, kalau memang Allah telah mengetahui bahwa sebagian mereka tidak akan beriman, mengapa mereka diberi peringatan? Mengapa mereka diberi peringatan? Kalau memang Allah telah mengetahui bahwa sebagian mereka tidak akan beriman, mengapa mereka diberi peringatan? Sebab ketika memperingatkan kepada mereka, sementara telah diketahui bahwa peringatan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, maka hal itu adalah perintah kepada yang mustahil terjadi. Ini premis yang apa? Premis logika. Kalau, makanya orang-orang mantik dan orang-orang falsafi, Mu'tazilah juga, itu seandainya begini, maka begini. Seandainya begini, maka begini. Dan yang mengandaikan itu mereka sendiri. Dan yang memakakan juga mereka sendiri. Yang kedua-duanya itu libur nantinya. Maksudnya libur, kok libur? Batin, tidak ada. Kalau memang Allah telah mengetahui bahwa sebagian mereka tidak akan beriman, mengapa mereka diberi peringatan? Tapi mengapa kalau bisa ditanya begini? Sebab ketika memperingatkan kepada mereka, sementara telah diketahui bahwa peringatan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, maka hal itu adalah perintah kepada yang mustahil terjadi. Paham di sini maksudnya premisnya? Mereka mustahil beriman. Maksudnya ini, telah diketahui, maksudnya Allah Maha mengetahui, pertama. Kedua, mereka tidak akan beriman. Ketiga, Allah telah mengetahui mereka tidak akan beriman. Keempat, Allah memerintahkan nabi atau para dai untuk menyeru mereka kepada keimanan. Konklusinya, Allah memerintahkan kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Gitu. Jawabannya, dakwah Rasulullah ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan juga Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib kecuali yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pun tidak semua. Dan itu bukan hal gaib lagi jadinya. Ketika sudah diberitakan oleh Allah kepada Rasulnya, maka itu bukan lagi hal gaib bagi Rasulullah. Tapi jika Rasulullah merahasiakannya pada umat, dan Rasulullah tidak mempunyai rahasia pun apapun pada umat, maka jikapun dirahasiakan, maka itu gaib bagi kita. Kita nggak tahu. Jawabannya, dakwah Rasulullah itu ditujukan pada semua orang tanpa kecuali. Tetapi di sini ada yang di surat apa? Al-Masad itu untuk Abu Lahab. Ya, nah itu ada ceritanya nanti insya Allah. Itu di situ Abu Lahab sudah ditetapkan di mana? Di neraka bersama istrinya. Nah, tapi apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak, tetap aja Rasulullah memberikan ya contoh yang baik tetap. Itu yang sudah diketahui di neraka nantinya. Nah, bagi kita yang belum tahu siapa di neraka, siapa yang di surga, makanya untuk semuanya tetap aja tanpa kecuali. Padahal dia tidak mengetahui siapa yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang celaka, tidak mendapat hidayah, dan orang yang ditakdirkan menjadi bahagia. Ya, kecuali yang dikabarkan, seperti dikecualikan, yaitu seperti Abu Lahab. Oleh karena itu, beliau tetap berdakwah dan memberi peringatan, sehingga orang yang mendapat hidayah akan menerima dakwahnya, dan orang yang tidak mendapat hidayah akan menolak dakwahnya. Dan itu semua ada hikmahnya, Alasannya, kembali ke halaman sebelumnya. Alasannya bahwa ketentuan Allah Ta'ala telah berlaku untuk menutup hati mereka sehingga tidak bisa menerima pemahaman. Satu, tidak bisa menerima pemahaman. Itu perhatikan. Satu. Kedua, menutup telinga-telinga mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Dan ketiga, meletakkan penutup pada mata-mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Tiga. Baik. Ini kita tafsirkan dengan tafsiran hakiki. Maksudnya tidak usah kita, jangan menafikan, yaitu khatam Allah, Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Udah, benar itu. Secara hakikat sudah kita mengimani. Dan efek dari Allah menutup kalbu-kalbu mereka, ya terlihat. Tapi kita tidak mengingkari makna hakikat dari khatamallahu ala qulubihim. Ya. Kemudian juga ala sam'ihim wa ala absarihim, tidak mau melihat. Kita tidak mengingkari makna-makna itu. Oke, jadi ada tiga tadi. Dan ketiga-tiganya itu adalah balasan. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Berkaitan ini dengan akidah juga. Hal itu akibat, berarti akibat. Ada sebab berarti. Akibat, akibat dari bahasa Arab. Akibah. Dari kata akibah. Akibah ya'qabu akibatan. Itu artinya akibah ya'qabu akuban. Artinya adalah yang datang setelah. Gitu. Itu aslinya. Itu akibat ataupun sebab sebelumnya. Nah, sekarang makanya ada yang namanya punishment. Bahasa Arabnya apa? Iqab. Bahasa Arabnya punishment. Iqab. Bahasa Indonesianya apa? Hukuman. Dan hukum itu jadi bahasa Arab juga. Iqab artinya hukuman, punishment. Apakah punishment atau hukuman terjadi sebelum pelanggaran? Setelah pelanggaran. Makanya di sini akibatnya seperti ini. Setelah terjadinya pelanggaran. Jadi di sini bukanlah Allah yang memulai. Maksudnya begitu. Bukanlah Allah yang memulai. Tapi mereka orang-orang kafir yang selalu beradat kufur terhadap dakwah Nabi Muhammad, sehingga saking seringnya kemudian menjadi tabiat. Dan tabiat artinya khatam, maka Allah tutup. Oke. Dan hukum juga berasal dari bahasa Arab, yang makna asal dari al-hukm artinya adalah al-mana'. Al-mana' artinya adalah mencegah. Makanya adanya hukum itu untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif. Itu ada hukum. Dan hukum ya law, peraturan dan semacamnya dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Hal itu akibat. Berarti akibat dari, akibat berarti apa? Yang akan datang ya berarti. Akan datang. Tadi saya bilang apa terjemahan dari akibat apa berarti? Yang datang setelahnya. Hal itu datang setelah sikap sombong, ingkar, serta kekafiran mereka yang melampaui batas. Karena itulah pantas mereka mendapatkan siksaan yang berat. Inilah keputusan Allah Ta'ala untuk selamanya atas orang-orang yang ingkar, sombong, dan berketetapan untuk ada pada kekafiran. Dua ayat ini sebenarnya, atau pada asalnya, adalah tasliyah, entertaining, entertainment, hiburan. Hiburan bagi Rasulullah SAW ketika berdakwah ditolak-tolak terus. Ini surat datangnya di Madinah atau di Mekah? Mekah atau Madinah? Madinah. Berarti udah Rasulullah udah lebih dari 10 tahun berdakwah dan mendapatkan, tetap aja orang-orang ini tidak mau masuk Islam. Sehingga tentu Rasulullah merasa sedih. Tapi Allah hibur. Mereka itu udah itu nanti. Jadi jangan merasa gagah. Jangan merasa gagah. Ya, begitu juga dengan seorang dai yang misalnya menemukan madu'unya dari keluarga misalnya. Kemudian terus mengingkari. Maka hiburlah dengan ayat Al-Quran. Tapi jangan langsung menghakimi. Udah ditutup nih hatinya. Neraka nih bro. Wah itu gak boleh. Gak boleh seperti itu. Tapi hiburannya dari Al-Quran. Sekarang mana? Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 6-7. Di antara petunjuk dari kedua ayat ini adalah, satu, penjelasan tentang ketentuan Allah Ta'ala atas mereka yang ingkar, sombong, dan terus dalam kekafiran. bahwa Allah Ta'ala menghalang-halangi mereka dari petunjuk, yaitu dengan mematikan sensitivitas indera-indera mereka sehingga mereka tidak mampu menggunakannya untuk memperoleh petunjuk dan keimanan. Dan sensitivitas indera yang berkenaan dengan pemahaman, ilmu dan hidayah itu cuma dua sebenarnya. Cuma dua, mata dan telinga. Lidah enggak. Maksudnya lidah di sini bukan berarti lidah yang berfungsi untuk berbicara, tapi yang berfungsi untuk mengecap rasa. Enggak ada orang makan kecap terus dapat hidayah dari kecap. Enggak mungkin. Kemudian dari perasaan ini. Hah? Enggak mungkin ketika menampar murid, dapat hidayah dari enggak ada. Ya. Tapi ini mata dan telinga. Karena mata dan telinga itu jendela untuk menerima ilmu. Kemudian kalau misalnya di dalam kursus bahasa misalnya, yang pertama kan apa? Reading capability atau skill of reading dan skill of listening, ya kan? Itu yang pertama. Gak mungkin orang akan mendapatkan speaking, skill of speaking tanpa dia punya skill of listening. Dan juga gak mungkin dia menulis tanpa reading. Jadi di sini dan jumlahnya dua, mulai jumlahnya satu. Nah, jadi sensitivitas keduanya ini ya cuma dua ini Allah Subhanahu Wa Taala matikan untuk hidayah, sehingga yang didapat bukanlah untuk hidayah. Nah, tapi sebelum ini dan ini ternyata Allah mematikan apa? Hatinya. Nah, karena mati hatinya itulah kemudian ini ya enggak berfungsi. Ya. Yaitu dengan mematikan, oke. Dua, memberi peringatan akan bahaya tetap, akan bahayanya tetap pada kekafiran, kezaliman dan perbuatan merusak yang menyebabkan seseorang mendapat siksaan yang berat. Karena tetapnya pada kekafiran, kezaliman dan perbuatan musyrik itu berarti ada kembali lagi begitu, kembali terus begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tabiat. Tabiat. Itu bedanya tadi tabiat dengan adat. Baik. Sekarang kita menuju ke beberapa poin permasalahan yang ada di dua ayat ini. Baik, tafsir Al-Baqarah ayat ke-67 beberapa permasalahan di sini. Ada, saya kumpulkan ada 5 permasalahan. Permasalahan pertama itu macam-macam kufur, ya. Macam-macam kufur itu apa aja? Permasalahan kedua, kita melihat tadi, ya, hadis tentang perempuan mayoritasnya penghuni neraka dan sebab-sebabnya. Itu ada beberapa hadis berkenaan tentangnya, ya, dan saling menguatkan, saling menjelaskan. Nah, sekarang tadi di sini ra'aitun nar, ya kan? Rasulullah berkata, aku telah melihat neraka. Apakah Rasulullah SAW melihat neraka dengan penglihatan mata langsung atau qalbiyyah, mata batin, ya? Kalau mata langsung berarti musyahadah langsung, ya, atau dengan mata batin, atau bagaimana? Nah, itu nanti ada pertanyaan. Itu nomor 2. Apakah Rasulullah SAW melihat ahlul jannah, yaitu penghuni surga atau jannah, atau ya jannah sudah ada. Kita meyakini jannah sekarang sudah ada. Ya, dari konsekuensi di sini, konsekuensi dari pertanyaan ini adalah apakah sekarang ada penghuni di jannah dan nar, atau semuanya menunggu sampai kiamat, gitu. Apakah sekarang di jannah itu sudah ada manusia zaman dulu yang dihisab kemudian sudah di jannah, atau semuanya dari periode Adam sampai periode akhir kiamat itu apakah semuanya dihisab dulu satu fase di hari kiamat nanti? atau di jannah sekarang tidak ada apa-apa, Allah alam, tapi nanti yang ketiga mas. Kemudian itu yang kedua. Ketiga, permasalahan tentang umum yang diinginkan darinya khusus. Ini permasalahan usul fikih. Al-'am yuradu bihil khas, umum yang dimaksudkan di dalamnya, dimaksudkan darinya khusus. Lafalnya umum, maksudnya khusus. Itu pembahasannya, ada lagi kemudian nanti pembahasan ke beberapa sampel orang kafir yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Kemudian yang keempat adalah, jadi yang ketiga tadi usul fikih ya, yang kedua tentang akidah, yang pertama akidah. Yang keempat, antum lihat tadi khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, khatam di sini fi'il ya. Dan perbuatan membutuhkan subjek, fa'il, pelaku. Nah, di sini yang melakukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, penisbatan penutupan terhadap hati-hati ini kepada Allah, yaitu penisbatan perbuatan penutupan kepada Allah, apakah itu penisbatan yang sah, yang benar, dan apakah Allah bisa disifati atau boleh disifati menutup hati? Itu ada pembahasannya. Itu berkaitan dengan nanti pemahaman Mu'tazilah tentang ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pertanyaan yang juga pertanyaan dari para Mu'tazilah juga. Apakah Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan bersifat pengingkaran dari mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan-perbuatan hamba? Nah, kalau antum jawab ya. Oke. Kemudian Allah menciptakan perbuatan hamba, kemudian menghukumi mereka. Nah, itu. Ayo. Dan jadi kemudian pertanyaan paling lengkapnya, apakah pertanyaan paling lengkap, paling fairnya lah. Ini pertanyaan umum, tidak berkaitan dengan Mu'tazilah saja, tapi fair pertanyaannya. Apakah perihal Allah menciptakan perbuatan-perbuatan hamba, kemudian menghukumi perbuatan-perbuatan hamba itu, disebabkan perbuatan hamba itu termasuk kezaliman? Bukankah Allah tidak disifati zalim? Wallahu bizalla. Astagfirullahaladzim. Bizalamin lil'abid. Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim terhadap hamba-Nya. Wallahu yuridu zulman lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin menginginkan kezaliman terhadap alam. Ya sebenarnya kita tuturkan ayat itu aja udah selesai sebenarnya, karena itu nas. Dan yang di pertanyaan antum itu akal, sudah enggak usah dipertentangkan. Ya, baik. Yang pertama, anwa'ul kufur. Kufur terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Ya, sebagaimana syirik, syirik akbar dan syirik asghar. Kalau seseorang menentang kufur akbar, kalau seseorang menentang begini, masa kufur, memang ada orang kafir, kafir kecil? Maka katakan padanya, ada enggak orang syirik, bersyirik kecil, musyrik kecil? Ada. Ya, kafir kecil ada. Dan yang kufur yang asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi berpotensi juga mengeluarkannya dari Islam. Kufur akbar, ya ada macamnya, seperti kufur takdzib misalnya, yaitu kufur karena mendustakan hal-hal yang bersifat qat'i, atau mendustakan hukum-hukum yang sudah bersifat qat'i seperti sholat itu wajib didustakan sama dia, itu kufur takdzib. Atau misalnya mendustakan keberadaan Allah, atau mendustakan keberadaan malaikat, bahkan mendustakan keberadaan jin, itu kufur. Karena jin sesuatu yang qat'i, real secara hissi, secara pandangan kita, bukan pandangan ini, bukan pandangan basor. Ya. Kemudian di dalam surat sudah ditetapkan di banyak situs. Nah, itu qat'i sudah. Baik, ada juga kufur kufur istikbar, yaitu kufur sombong. Maksudnya bukan ini sombong karena punya harta banyak, bukan. Tapi dia sombong dengan mengingkari, walaupun dia tahu itu benar. Nah, ada juga kufur i'rad. I'rad itu yang berpaling. Sebenarnya masing-masing itu masing-masing mustarok ya, yaitu saling keterkaitan. Kufur i'rad seperti Abu Thalib misalnya. Abu Thalib sudah didakwahi oleh Rasul SAW dan di akhir hayatnya sudah didakwahi, tetap saja dia i'rad, yaitu berpaling dari ajakan seruan Rasul dan justru menuju ke ajakan Quraisy musyrikin. Ada juga kufur istihza. Kufur karena apa istihza Indonesia ya? Enggak mesti bercanda, mengejek, mengolok-olok. Karena bercanda di sini kalau itu jemal ya. Karena kadang misalnya di majelis sini kadang anda juga bercanda kadang-kadang. Apakah langsung? Tapi di sini bercanda yang seperti apa? Bercanda dengan adanya pengolok-olokan. Kemudian kufur nifak misalnya. Kufur nifak itu yang akan dibahas di sekitar 17 ayat selain. Kemudian ada kufur akbar asghar. Dan kufur asghar ini tidak seperti kufur akbar dari segi penghukuman religiusitasnya. Maksudnya dia tetap berada di dalam lingkaran muslimin. Itu yang kufur asghar. Kufur asghar itulah kufur amali yang bersifat amaliyah. Ya, bukan bersifat keyakinan. Maka ada disebut kufur i'tiqadi, ada. Ada kufur amali. Kufur i'tiqadi itu jelas i'tiqadnya dia keyakinannya kufur. Keluar dari Islam. Tapi kufur amali ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak. Ya, kufur amali seperti di antaranya mengejek sunnah Nabi misalnya. Mencemooh sunnah Nabi. Itu kufur amali. Mengeluarkan dia dari Islam bisa. Tapi ada kufur amali yang juga tidak mengeluarkan Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti bersumpah dengan nama dengan selain nama Allah misalnya. Membunuh orang, membunuh kaum muslimin, membunuh muslim misalnya. Yang tidak berhak dibunuh. Nah, itu kufur kufur asghar. Dia ritual amalan. Kufur bersifat amalan. Ya, jadi ada kufur amali, ada kufur i'tiqadi. Sebagaimana nifaq. Kemunafikan ada yang kemunafikan amali, ada yang kemunafikan i'tiqadi. Nah, kemunafikan amali itu seperti bohong dan semacamnya. Kalau kemunafikan i'tiqadi yaitu jelas yang sedang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, sekarang kufur asghar itulah dosa-dosa yang terwiridkan di Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nama-nama dosa tersebut dan dikufurkan dosa tersebut, namun tidak sampai kekufuran tersebut mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya kufur nikmat. Kufur nikmat. Ya kufur nikmat. Kufur bukan? Ya namanya kufur nikmat, ya kufur. Apa lagi kalau bukan kufur? Mengkufuri nikmat. Ya seperti yang tadi tentang wanita itu. Nah, seperti dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha rawdan min kulli makan fakafarat bi an'amin Allah." Dan Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan sebuah qaryah, kampung yang tadinya aminah mutma'innah, aman dan tentram. Aman dan tentram itu dari fase itu sebenarnya terjemahan dari aminah mutmainnah, aman tentram. Ya'tiha rizquha rawdan min kulli makan, yaitu rezekinya datang dari seluruh penjuru makan tempat. Fakafarat bi an'amillah, maka ia yaitu desa tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Yang kufur desanya atau penduduknya? Penduduknya di sini majaz. Nah, penduduknya kufur terhadap nikmat Allah. Indonesia. Ya. Indonesia arti aslinya Korea, aman, tentram. Gemah lipa, gemah ripa loh jinawi. Hah? Ya, ya, rezekinya di mana-mana. Oh, hijau di mana-mana. Enggak ada padang pasir, enggak ada. Tapi ada yang lebih buruk dari padang pasir. Di kota ini banyak. Lebih panas. Rezekinya udah tahu dari mana-mana ya. Air mengalir sampai jauh ya. Kemudian sungai Bengawan Solo dan semacamnya dari Sabang sampai Merauke, tiga-tiganya lagu semua ini. Itu Indonesia, tanah air subur dan makmur, Indonesia semua. Tapi kemudian faga faras bi anwamillah, kufur dan kemarahan Allah. Itu aman, tentram, rezekinya datang dari mana-mana. Ya orang-orang sekarang sebenarnya orang-orang kota aman, tentram, rezeki datang dari mana-mana. Ya, antum bandingkan dengan zaman dulu aja, sekarang antum bisa datang dari mana-mana dan kemana-mana dengan motor antum, mobil antum dan sebagainya. Ya, tapi ketika fakafarat bi'anumillah, kufur terhadap nikmat Allah, ya sudah. Nanti jadinya apa? Oke. Okay. Nah, begitu juga dengan kekufuran kenikmatan yang dilakukan oleh mayoritas wanita, sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Ini ada beberapa hadis yang saya catat. Yang hadis-hadis tersebut masing-masing memberi info baru tentang atau berkaitan dengan hadis yang tadi di kitab. Yakfurna al-ashiro wa yakfurna al-ihsan. Itu tadi, dia kufur terhadap suami dan kufur terhadap perbuatan baik. Seperti apa bentuknya? Rasulullah jelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu. Jika kamu telah berbuat baik kepada mereka perempuan sepanjang usia, nah, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu, sesuatu yang tidak dia suka. Qalat, dia akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qatt. I don't see anything good from you." Yes, kayak banget dia. Ya enggak, Pak. Ana enggak? Aku enggak melihat. Gimana sih, Mbak? Ana enggak tahu nanti ya. Ana enggak tahu sekarang bahasanya seperti apa. Seperti itulah pokoknya. Gak ada baik-baiknya nih dan semacamnya. Nah, itu contohnya, itu kalimat kufur. Tapi kufur yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, bukan. Tapi terancam neraka tentu saja. Kemudian di riwayat Al-Bukhari lah yang lain, salah satu penyebab wanita mayoritas di neraka, tukfirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Yaitu ketika Rasulullah SAW berkata di depan kalangan wanita, yaitu kajian di depan kalangan wanita, kemudian mengatakan seperti ini dan menyebutkan penyebabnya. Tukfirna la'an, kalian banyak mengutuk, nyumpahin, banyak nyumpahin. Itu. Nah, dan al-la'an apa arti la'an? Yaitu kalau la'an, kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, itu artinya apa? Menjauhkan dari rahmat. Tapi kalau misalnya makhluk melaknat, itu misalnya manusia melaknat lainnya, manusia melaknat binatang, atau malaikat melaknat fulan, itu artinya apa? Berdoa kepada Allah supaya orang yang didoakan atasnya itu dijauhi dari rahmat, dikutuk, sengsara. Nah, sebenarnya termasuk la'nat itu kutukan-kutukan, kalimat-kalimat yang jorok kotor itu termasuk sebenarnya. Jadi bahaya sebenarnya. Misalnya menyebutkan binatang gitu. Ya, kan gitu. Ya apalah binatangnya terserah tuh. Binatang yang jelek. Hewan. Oh gitu malah enggak. Itu malah lucu. Itu melucu. Ya. ya kucing misalnya, nggak ada ini ya, nggak ada gregetnya. Yang ada verb yang lainnya lah selain kucing. Tafsir al-la'an yaitu misuh-misuh, dasar dan sebagainya, sambil mulutnya dimonyong-monyongkan ya biasanya. Wa takfur al-ashir, dan kufur terhadap ihsan dari suami. Itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah kepada para wanita, tasaddaqna fa inna aktsarukunna hatabu jahannam. Hendaklah kalian bersedekah karena mayoritas dari kalian adalah hatab, kayu bakar jahannam. Itu wahai kaum wanita. Ya bukan berarti di sini laki-laki merasa menang. Hati-hati tuh wanita tuh. Itu enggak, tapi laki-laki ya juga harus, karena kan dia menanggung jawab nanti laki-laki. Hatab, hatab itu kayu bakar jahannam. Kenapa? Ditanya kenapa? Ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Li'anna kunna taksur atau tuksirna asyakat wa takfurna al-ashir. Karena kalian tuksirna, memperbanyak asyakat, jamak dari syakwa, syakwa, ngeluh. Karena kalian kebanyakan ngeluh dan kalian kufur terhadap suami, pemberian suami, kebaikan suami. Ya. Wallahu a'lam. Dan di antara kufur asghar lainnya, misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, bukan kisos, bukan. Ya, bukan membunuh karena berzina dan dia udah punya pasangan, bukan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibab itu mencela seorang muslim itu kefasikan, dan qital, saya enggak tahu di sini qital sebenarnya maknanya itu tidak membunuh sebenarnya, tapi memerangi. Beda antara qatl dan qital. Qatl itu membunuh, tapi qital memerangi. Ya. Bahkan memerangi dalam artian di sini katakan membunuh saja. Membunuh orang muslim tanpa hak itu adalah kufur, tapi kufur asghar. Dijelaskan di hadis lain riwayat Tirmidzi. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kufur. Dengan cara apa? Yadribu ba'dukum ba'd. Yaitu menebas leher sebagian dari kalian. Itu saling menebas leher. Itu kufur. Kufur asghar. Kemudian bersumpah dengan selain Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Sekarang kita maknanya yang benar di sini. Ketika seseorang bersumpah demi apa misalnya? Demi malaikat. Maka dia telah berbuat kufur, dalam artian kufur apa? Kufur asghar. Tapi jika dia dalam kalbunya di situ bersumpah demi malaikat dengan adanya penghambaan atau keyakinan bahwasanya malaikat itu semacam dewa atau Tuhan, itu kufur akbar. Syirik. Ya. Ya, begitu. Baik. Jadi sini bedakan antara lafal, penghukuman terhadap lafal dengan i'tiqad. Kalau i'tiqadnya memang tetap dia terhadap Allah, cuman dia memang lafalnya bersumpah dengan selain Allah, maka kufur asghar. Misalnya bersumpah dengan bintang demi purnomo misalnya, bulan purnama. Demi badrun misalnya. Badrun kan purnomo. Ya, jadi orang namanya Badr itu artinya purnomo. Kata saya ada dosen dari Mesir, Usul Fiki, namanya Dr. Badr. Diartikan apa? Dr. Purnomo. Ya. Misalnya bersumpah atas nama dengan nama bintang, maka dia apa namanya? berbuat syirik kecil. Syirik kecil. Tetapi jika dia di sana ada pengharapan terhadap bintang, maka menjadi syirik akbar. Begitu. Nah, itu tetap bahaya, tetap, makanya walaupun dia enggak ada pengharapan tetap bahaya. Karena bisa kalau diulangi lagi lama-lama dia akan menjadi syirik akbar. Itu step, the best step menuju syirik akbar. Ini bintang. Karena di tradisi kaum kufar ya ada seperti I wish upon a star atau dan semacamnya, kalimat-kalimat semacam itu. Saya berharap dengan bintang Sagittarius, Saturnus, bukan itu, Uranus, itu planet itu. Nah itu bedanya ya. Sekarang bagaimana dengan bersumpah dengan Al-Quran? Nah ini bersumpah dengan Al-Quran ini. Bedakan lagi. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Baik, berarti bersumpah dengan Al-Quran boleh atau tidak? Boleh. Sama dengan bersumpah dengan sifat Allah yang lainnya. Iya enggak? Iya. Misalnya demi wajah Allah. Enggak masalah. Di sini kita bersumpah boleh dengan nama Allah atau nama-nama Allah selain lafal Allah seperti War Ghafur, demi Sang Rahman, demi Sang Ghafur, atau dengan sifat-sifat Allah seperti demi Kalamullah. Enggak masalah. Tidak masalah. Tetapi masalahnya jika kemudian misalnya dia bersumpah dengan Al-Qur'an kemudian dengan mushaf dan bersumpah dengan mushaf bukan dengan kalamullahnya. Maksudnya di sini kembali ke etikot. Dia menjadikan benda ini mushaf itu mushaf dengan adanya ghilaf ya, adanya penutup, itu makhluk. Nah, kalau dia bersumpah diniatkan dengan benda itu maka dia syirik kecil. Oke? Okay? Ini rincian-rincian ini layak untuk kita untuk mengetahui. Ya beda ya. Tapi ketika memang dia niatkan, dia sumpah dengan kalamullah atau demi kalamullah, maka dia tidak berbuat syirik. Begitu. Ya. Oke. Okay? Tetapi alangkah baiknya bersumpah dengan kalamullah dengan penghadiran mushaf dan semacamnya itu ditiadakan. Kenapa? Karena ya tidak ada contohnya. Ya. Kemudian misalnya kepala diginiin, kemudian itu mau wisuda itu. Oke. Kemudian permasalahan kedua. Hal ra'an nabiyyu al-jannah wan nar. Pertama, apakah Nabi SAW melihat al-jannah wan nar? Jawabannya iya. Sudah jelas banyak hadisnya. Tetapi masalahnya, apakah beliau melihat dengan mata kepala langsung atau dengan mata batin qalb? Nah, itu masalahnya. Di sini ana nukil perkataan Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Sebenarnya At-Tamhid itu kitab hadis. Mensyarah sanad-sanad dan jalur-jalur periwayatan kitab imamnya, maksudnya kitab imam madhabnya, yaitu Imam Malik. Kitab apa? Kitab Al-Muwatta. Al-Istidhkar itu afwan. Ini bukan Al-Istidhkar. Ya, At-Tamhid itu besar kitabnya. Belasan jilid. Begitu juga dengan Al-Istidhkar. Jadi Ibnu Abdul Barr mempunyai dua, sebenarnya tiga kitab. Cuman kitab satunya enggak tahu sekarang ada atau enggak cetakannya. Dua kitab. Pertama kitab namanya At-Tamhid yang beliau susun duluan, kemudian Al-Istidhkar. Dua-duanya itu mensyarah kitab Al-Muwatta. Dan dua-duanya belasan jilid. Antum bayangkan aja, antum mensyarah kitab Imam Madzhab, misalnya antum mensyarah kitab Imam Madzhab. Ustaz Pak Abdul Halim. Enggak, Imam Madzhab siapa? Imam misalnya kitab apa yang antum syarah? Misalnya antum mensyarah kitab Bulughul Maram. dari tadi banyak banget kitab tapi pilihnya susah. Assalam. Kemudian antum mensyarah dua kali. Syarah pertama 11 jilid, syarah kedua 15 jilid. Berapa umur, berapa nyawa yang antum habiskan untuk mensyarah itu? Dan Ibnu Amirul bukan cuma itu aja karangannya, karyanya. Nah, Tamhid itu beliau konsentrasi mensyarah dari segi sanad hadis dalam Al-Muwatta. Kalau misalnya Al-Istizkar itu beliau mensyarah matan hadis, kemudian fiqih, perbandingan madhab. Begitu. Jadi beda, dua-duanya ini aliran atau genre ininya beda. Yang ini genre sanad, antum baca tamhid itu kerepotan. Ya maksudnya karena orang rumit. Tapi justru tamhid ini syarah terbaik. Kemudian istidkar itu juga rumit karena menampilkan perbedaan-perbedaan perbandingan mazhab fikih. Karena kitab Al-Muwatta itu kitab fikih. Ya. Beda dengan Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Al-Muwatta itu kitab hadis yang disusun untuk mempermudah para pelajar mempelajari fikih melalui hadis Nabi. Kayak Al-Muwatta. Itu yang dimudahkan asli maknanya. Oke. Okay. Ibnu Abdillah berkata di At-Tamhid jilid ketiga. Wal atharu fi ru'yatihi lil jannah wan nar katsira. Dan athar, apa arti athar waktu itu? Bekas. Ya, dan bekas-bekas dalam ru'yah melihat jannah dan nar. Gimana artinya? Dan bekas-bekas dalam melihat surga dan neraka itu banyak sekali. Maksudnya apa bekas-bekas? Itu secara bahasa artinya asar itu bekas ya. Asari bekasi. Tapi di sini bukan bekasnya yang dia, bukan bekas. Riwayat. Riwayat yang maksud adalah hadis. Hadis-hadis yang berkaitan perihal ru'yatun nabi untuk jannah dan nar itu banyak sekali. Waqad ra'aha mirran dan Rasulullah telah melihatnya berkali-kali. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, wallahu a'lam artinya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui atau Allah yang paling mengetahui. Ala ma ja'at bihil ahadits, perihal apa yang datang dari hadis itu, maksudnya tentang kaifiahnya. Tata caranya, tepatnya seperti apa itu hanya Allah yang paling tahu. Dan kita tidak dikabarkan tepatnya seperti apa, bagaimana tata caranya. Tetapi mungkin kalau melihat dari zahir lafal dari hadis-hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW melihat surga dan neraka dengan kedua matanya. Karena tidak ada indikasi, tidak ada korina, tidak ada petunjuk, tidak ada penguatan, tidak ada pembelokan makna dari melihat dari kedua mata dengan melihat dari ini. Karena Nabi SAW berkata, ra'aitu al-jannah atau ra'aitu nar. Aku telah melihat nar. Zahiri apa? Dia melihat dengan ini. Karena ra'aitu, misalnya saya bilang, saya melihat Masjid Nurul Islam. Tentu ketika antum mendengar kalimat itu, antum akan berpikir, oh, melihat tentu dengan mata. Ya. Enggak ada indikasi di sini melihat dengan mata batin. Enggak. Maksudnya bisa melihat dalam mimpi enggak? Jadi yang zahir, kata Ibnu Abdul Bar, beliau melihatnya dengan ru'yat ain. Kata ain. Nah, tapi permasalahannya di sini, apakah itu menjadikan kita memahami bahwasannya di surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya dari manusia? Nah, itu dia. Nah, untuk fase ini, tahap ini, kita kembalikan lagi pada wa idza husyiran nas, yaitu ketika manusia dikumpulkan di mana? Pada mahsyar. Keumuman manusia. Nah, sekarang ada enggak dalilnya yang kuat yang menunjukkan adanya manusia di surga dan neraka sekarang? Kalaupun ada ya dalil yang ini. Tetapi kita katakan selanjutnya wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Ya, untuk karena hari ini hal yang gaib. Ya benar, Rasulullah melihat dengan mata kepalanya, namun ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia mampu untuk berbuat sekehendaknya. Mau memperlihatkan Rasulullah akan gambaran bisa, yaitu tergambar jannah, kemudian tergambar orang-orang di sana. Ya pada hakikatnya belum ada siapa-siapa, ya mungkin. Dan kalaupun misalnya ada orang di sana beneran, ya itu kehendak Allah, kita enggak tahu. Oleh karena itu kita tidak menetapkan adanya orang di sana begitu saja. Penghuni surga udah ada di sana. Tapi kita kembali ke asal bahwasanya keumuman manusia nanti dihisab dan tidak dikumpulkan sekarang di surga. Begitu. Oke, dan wallahu alam. Untuk selanjutnya itu kita katakan wallahu alam. Ini perkara yang gaib. Ya. Kalau misalnya kita memperdalam bahwa itu ditakutkan dengan keterbatasan ilmu kita, kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif dalam akidah. Baik, permasalahan ketiga adalah keumuman yang dimaksudkan darinya kekhususan. Tadi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan adanya individu-individu tertentu ya. Kalau kita melihat dari ayatnya, ayat ke-6. Innal ladzina kafaru. Oke. Inna tadi apa? Harf ya sebagai taukid. Kemudian alladzina kafaru. Alladzina itu dalam nahwu sebagai apa dia? Al-isim al-mausul. Kemudian dalam usul al-fiqh dia sebagai lafal umum. Ya, sebagai lafal umum. Yang, orang yang, ya. Sebagai barang siapa yang. Nah, umum. Secara lafal alladzina kafaru di sini umum. Dan tidak umum dalam artian umum kekufuran, khusus dalam kemanusiaan, tapi umum dalam kekufuran umum. Tetapi keumuman lafal ini ternyata dari segi pemahaman terhadapnya itu tidak bisa dikatakan umum, tetapi khusus. Berarti lafalnya umum, maknanya khusus, yaitu umum yang dimaksudkan darinya khusus. Sekarang siapakah orang-orang khusus itu? Orang-orang khusus itu terbukti setelah wafatnya mereka, yaitu orang-orang yang terus menentang Rasulullah SAW, kufur terus. Karena Rasulullah sudah memberikan peringatan pada mereka, akhirnya mereka satu persatu wafat. Nah, merekalah yang disebutkan dalam ayat seharusnya. Merekalah yang dimaksudkan dalam ayat. Jadi lafalnya umum, maknanya khusus. Kalau lafalnya umum, kemudian kita katakan maknanya juga umum, yaitu keumuman semua orang kafir, maka di sini ya berarti Allah Subhanahu wa taala menutup semua hati orang kafir. Dan itu bertentangan dengan realita. Nah, ya karena orang kafir ada yang masuk Islam, dan hari ini esok hari insyaallah orang kafir ada banyak yang masuk Islam, alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang orang-orang kafir itu diantaranya adalah Abu Lahab, kata Syekh Abu Bakar. Dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti siapa yang Rasul? Pamannya Rasul. Aslinya kunianya bukan Abu Lahab. Afwan. Ada juga yang mengatakan Abu Lahab, tapi asli kunianya Abu Atabah. Dan ada makanya ada yang mengatakan dia Abu Lahab itu disebabkan fisiknya. Lahab artinya apa? Gejolak api ya. Lahab artinya gejolak api. Disebut seperti itu karena apa? Karena dia ganteng. Abu Lahab itu ganteng. Wasim. Karena gantengnya dan karena bersinarnya mukanya. Disebut Abu Lahab. Nah, orang-orang yang mempunyai fisik tertentu dan sebagainya, itu disebut Abu Fulan, Abu Fulan, walaupun anaknya bukan nama itu. Misalnya seorang mempunyai kutu, misalnya banyak kutu. Kutu itu bahasa Arabnya Komlah. Ya Abu Komlah, Abu Kutu, Abu Hurairah ya, karena selalu bersama kucing. Nah, saya masih ingat murid saya dulu di Kalimantan namanya Komalasari. Saya tafsirkan nama itu dengan tafsiran harfiah. Artinya apa Komalasari? Kutu berjalan. Iya Komala Sari. Sari berjalan, kutu yang sedang berjalan. Jadi Abu Lahab ini adalah kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Istrinya bernama Ummu Jamil atau Arwa bint Harb. Dan anak-anaknya Abu Lahab itu ada 4, 3 darinya masuk Islam. Yaitu Utbah bin Abi Lahab, Mu'tab bin Abi Lahab, dan Durrah bin Abi Lahab. Namun satu Utaibah itu sama dengan Abu Lahabnya, kafir dan membangkang. Nah, Utbah dan Utaibah itu menikah dengan anaknya Rasul. Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Kalau Ruqayyah menikah dengan Utbah. Itu ketika masih kufur, Utaibah dan Utbah itu di periode Mekah. Ya. Kemudian turun surat Al-Masad. Terus surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wa auna ankumal wa ma kasab. Sayasla naran dzal lahab. Wa amratuhu hammalatal hatab. Wa amratuhu, istrinya. Berarti Abu Lahab dan istrinya. Padahal Rasulullah, padahal ya mereka adalah siapanya? Besan apa? Besan apa? Nah, gimana itu? Anaknya Rasulullah nikah dengan anaknya Abu Lahab. Dua anak Rasulullah nikah dengan dua anak Abu Lahab. Tadi Ummu Kulthum dengan Utaibah, dan Ruqayyah dengan Utbah. Ya nanti Utbah kemudian akan masuk Islam nanti. Tapi ini masih di kufur. Kemudian Abu Lahab turun surat itu, ya panas Abu Lahab. Makin lahap dia, makin bergejolak. Makanya kemudian Abu Lahab pun berkata pada Utbah dan Utaibah, "Ra'si wa ra'sukuma haramun in lam tutalliqa ibnatai Muhammad." Ra'si, dasku dan dasmu, my indas and the indas of both of you, haram kalau kalian tidak ceraikan dua anaknya Muhammad.